aku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Memberi warna, kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.